بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة المسلمين dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan kita pada waktu ini, pada kesempatan kali ini, benar-benar kita niati ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita, Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, dan kita berusaha untuk selalu mentaati beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Karena kita sudah mendekati ya waktu kurban. Sehingga kita sangat penting untuk mempelajari fikih-fikih tentang kurban. Fikih tentang kurban sangat luas ya pembahasannya dalam buku-buku fikih. Namun kita berusaha untuk membahas tentang hal-hal yang mendasar dari masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan kurban tersebut. Kurban atau dalam bahasa hadis atau fikih ya disebut udhiyah adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyam 'idil adha bisababil 'id taqarruban ila Allah azza wa jalla. Hewan hewan piaraan an'am ini ya, hewan an'am atau hewan yang dipelihara untuk disembelih ya, yaitu dari dia ya, terdiri dari unta, sapi, kambing. Inilah yang disebut an'am dalam bahasa Arab ya. Unta, sapi, kambing. Hewan an'am yang disembelih pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan an'am yang terdiri dari tiga macam hewan tadi ya, tiga jenis, unta, sapi, dan kambing. Kerbau dimasukkan ke jenis sapi ya. Tiga jenis ini apabila disembelih di hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut udhiyah atau dalam bahasa kita kurban ya. Ini definisi dari kurban atau udhiyah. Ibadah kurban ini termasuk syiar Islam dan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' kaum muslimin. Syariat kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya fa shalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah engkau untuk Rabbmu. Ini dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepada kita. Beliau dahulu biasa menyembelih kurban. Bahkan saat syariat kurban ini diterima oleh beliau, beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Makanya ya jumhur ulama ya mengatakan bahwa ini adalah syariat yang sangat ditekankan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ketika syariat ini sudah disyariatkan meninggalkannya sama sekali. Maka kita ya, yang mampu untuk melakukan ibadah ini ya sangat tidak pantas apabila kita meninggalkannya. Sahabat Abdullah ibn Umar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan sanadnya hasan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim bil madinati 10 sinin yudhi. Beliau bermukim di Madinah selama 10 tahun dan selalu melakukan ibadah kurban. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan ibadah kurban ini. Kemudian ijma' kaum muslimin, para ulama banyak yang menyebutkan bahwa kaum muslimin telah bersepakat tentang disyariatkannya ibadah kurban ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya ibadah kurban ini. Mereka berselisih dalam masalah wajib atau sunnahnya, tapi disyariatkannya tidak ada yang berselisih. Ini sesuatu yang disyariatkan, bahkan ini syiar Islam. Tapi mereka berselisih pada diwajibkannya atau disunnahkannya. Apakah ibadah kurban ini diwajibkan ataukah disunnahkan? Pendapat yang mengatakan itu sunnah adalah pendapat jumhur ulama. Imam Malik berpendapat demikian, ya. Kemudian Imam Malik dalam madhabnya yang mu'tamad, ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga berpendapat demikian, dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Pendapat Imam Ahmad ini juga dalam madhab yang mu'tamad. Mereka mengatakan bahwa melakukan ibadah kurban hukumnya sunnah, tapi sunnahnya mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan. Pendapat yang kedua, pendapat yang mewajibkan, dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Begitu pula ya sebagian riwayat dari Imam Malik. Begitu pula sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah. Pendapat ini juga sangat kuat dalilnya, ya. Ini perbedaan pendapat yang mu'tabar. Karena setiap dari pendapat ini mempunyai dalil-dalil yang sangat kuat. Di antara dalil yang mengatakan atau yang menjelaskan tentang wajibnya ibadah kurban adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa apabila seseorang punya keluasan rizki, namun dia tidak melakukan ibadah kurban ini, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Karena sholat id tempatnya di musholla. Musholla itu tempat sholat ya. Musholla di zaman dahulu ya. Yang dimaksud dengan musholla adalah lawannya masjid. Kalau masjid itu tempatnya tertentu ya, jadi ada bangunannya, itu masjid. Kalau musholla dalam bahasa hadis adalah tempat yang lapang di luar bangunan. Ya dahulu sholat id ya dilakukan di tempat yang lapang, yang terbuka, karena untuk menunjukkan banyaknya kaum muslimin, sehingga lebih pas kalau letaknya atau tempatnya di tempat yang lapang dan terbuka. Ini yang disunnahkan, ini yang lebih afdal ya. Bukan berarti di dalam masjid tidak boleh ya, tapi yang lebih afdal demikian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang punya lapangan rizki, dia mampu untuk berkurban, tapi ternyata tidak melakukannya, maka jangan mendekati musalla kami ya ketika idnya. Ini menunjukkan ya bahwa hal tersebut adalah wajib. Kemudian mereka juga berdalil dengan ayat yang saya sebutkan tadi, fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan ini perintah, pada asalnya perintah menunjukkan kewajiban. Sebagaimana salat diwajibkan, ibadah kurban juga diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara ibadah salat dan ibadah kurban di ayat tersebut. Ini juga termasuk di antara dalil mengapa mereka berpendapat bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin yang mampu melakukannya. Kuat tidak ini dalilnya? Dalilnya kuat. Makanya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan luasan ilmu beliau, beliau memilih pendapat ini. Pendapat jumhur juga kuat. Pendapat ini dipilih oleh tiga imam dalam madhab, dalam empat madhab. Ya, tiga imam dari empat madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka tidaklah bersepakat memilih pendapat ini kecuali pendapat ini kuat menurut mereka. Ya, pendapat jumhur mengatakan itu sunnah mu'akkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Idza ra'aitum hilalatil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adhafirih." Hadis riwayat Muslim. Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan kalian ingin melakukan ibadah kurban, maka jangan sampai mengambil dari rambutnya dan dari kuku-kukunya. Rambutnya jangan dipotong, begitu pula kukunya. Dari mana mereka menyimpulkan bahwa ibadah kurban dengan hadis ini hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan ibadah tersebut dengan keinginan seseorang, dan dia ingin melakukan ibadah kurban. Berarti kalau tidak ingin, tidak demikian. Dan menggantungkan ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan sebuah ibadah dengan keinginan seseorang, ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sampai pada derajat wajib. Karena bisa jadi orang tersebut tidak ingin. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak wajib karena apa? Karena perintah atau ibadah kurban tersebut digantungkan kepada keinginan seseorang untuk melakukannya. Kemudian mereka juga berdalil dengan atsar dari sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bahwa keduanya pernah tidak melakukan ibadah kurban. Apa alasannya? Alasannya karena keduanya takut apabila kaum muslimin mengira bahwa itu suatu kewajiban. Dan atsar ini sahih dari keduanya, dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban yang tidak sampai pada derajat kewajiban. Ya, ini pendapatnya jumhur, ya. Dan saya melihat ya pendapat ini lebih kuat. Namun, ya, kembali lagi ketika ada orang yang mempunyai harta yang lapang, kemudian dia tidak melakukan ibadah kurban, ya, maka dia telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja semangat untuk melakukan ibadah ini sampai beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali, apalagi kita harusnya lebih semangat untuk mendapatkan pahala yang besar dari ibadah kurban ini. Kemudian ibadah kurban pada hari raya dan 3 hari setelahnya, yaitu ayyamut tasyrik, ya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13, beribadah kurban di waktu itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilai yang sama. Misalnya hewan kurban harganya misalnya 3 juta. Kemudian ada satu orang yang membeli hewan kurban dengan 3 juta dan ada orang lain yang membeli daging di pasar sebanyak 3 juta. Yang satu menyembelihnya, kemudian yang satu menyedekahkannya. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang berkurban. Karena waktu tersebut ya adalah waktu untuk berkurban. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi paceklik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan para sahabatnya untuk berkurban, tidak bersedekah dengan harta yang mereka gunakan untuk, yang akan mereka gunakan untuk berkurban. Padahal sudah paceklik, ya. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging dari hasil kurbannya lebih dari 3 hari. Tapi mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membagi-bagikan kepada kaum muslimin karena ketika itu ya memang lagi paceklik, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya demikian. Kemudian hewan kurban atau ibadah kurban ini pada asalnya disyariatkan untuk orang yang masih hidup. Kita-kita yang masih hidup, ya, disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Bukan untuk orang yang sudah wafat atau meninggal, ya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita juga tidak bisa mengharamkan orang yang menyembelih untuk orang-orang yang wafat dari kerabat mereka. Namun kita katakan hal tersebut khilaful aula, ya, sesuatu yang sebenarnya kurang afdal. Yang lebih afdal adalah kita menyembelih untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Diri kita dan untuk keluarga kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anggota keluarga kita yang sudah meninggal tetap masuk mendapatkan pahala dari ibadah kurban kita. Ya, ini yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sana ada penggabungan dari sisi pahala atau patungan sisi dari sisi pahala dan patungan dari sisi ibadah kurban. Ya, patungan dari sisi pahala ini lebih mudah masalahnya. Satu kambing kita bisa patungan pahalanya untuk banyak orang, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin tidak masalah. Tapi untuk patungan ibadah kurban, satu kambing harus satu orang. Kalau unta maksimal 7 orang, sapi juga maksimal 7 orang. Ya, ini tentang patungan ibadah kurban. Adapun patungan pahalanya, ya, pahala dari ini misalnya untukku dan untuk seluruh keluargaku, maka dibolehkan. Tapi misalnya kita katakan ini kurbannya, kurbannya saya dan kurban untuk seluruh keluarga saya, ini tidak boleh. Tapi dengan mengatakan ini dariku dan untuk seluruh keluargaku, ini untukku dan untuk seluruh keluargaku dari sisi pahala, ini dibolehkan. Ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah menyembelih untuk orang yang meninggal, Syekh Utsaimin rahimahullah membaginya menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, menyembelih untuk mereka dengan diikutkan kepada orang yang masih hidup, dengan mengatakan bahwa saya kurban ini untuk aku dan untuk keluargaku. Keluarganya ada yang sudah meninggal, maka ini dibolehkan. Ini namanya patungan pahala, bukan patungan ibadah kurban. Ini patungan pahalanya, ini dibolehkan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga satu keluarga, ya, satu keluarga cukup dengan satu hewan kurban. Bukan ayahnya menyembelih kurban, kemudian anaknya menyembelih untuk dirinya sendiri, kemudian anaknya banyak, misalnya anaknya 5 berarti menyembelih 5 hewan kurban. Tidak demikian. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyembelih, kemudian beliau katakan ini dariku dan dari keluargaku. Ya, ini patungan pahala, bukan patungan ibadah ibadah kurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya banyak, ya, yang ditinggal wafat oleh beliau 9 istri. Ya, ketika beliau hidup lebih dari itu, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Dan beliau juga punya anak-anak, ya, punya anak-anak. Namun beliau menyembelih, ya, untuk beliau dan untuk keluarganya. Pernah menyembelih 2 domba, ya, untuk beliau dan keluarganya. Ya, ini juga yang sebaiknya kita lakukan, ya, dalam satu keluarga, ya, satu kambing misalnya untuk dia, ya, yang menyembelih, yang berkorban, dan untuk keluarga yang berkorban. Ini keadaan yang pertama, mayit diikutkan kepada orang yang hidup, diikutkan dari sisi pahala. Ya, kalau misalnya aku dan keluargaku, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Keadaan yang kedua, menyembelih untuk mayit karena mayit pernah berwasiat. Saya berwasiat, tolong uang ini nanti digunakan untuk menyembelih hewan kurban untukku. Ini juga disyariatkan. Karena wasiat ya, itu harus dijalankan. Wasiat adalah amanah dan harus dijalankan sesuai dengan perintah orang yang berwasiat. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang khianat dalam wasiatnya. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Barang siapa yang mengubah wasiat setelah dia mendengarnya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya tersebut. Ya. Karena mayit sebelum meninggalnya sudah berwasiat untuk menyembelih untuknya, maka orang yang menerima wasiat tersebut harus menyembelih untuk mayit. Ini dibolehkan, disyariatkan, diwajibkan untuk menjalankan sebagaimana yang diwasiatkan oleh mayit. Kemudian keadaan yang ketiga, menyembelih khusus untuk mayit. Menyembelih khusus untuk mayit. Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana pendapat mayoritas ulama ya, mengatakan boleh. Boleh menyembelih khusus untuk mayit. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini ya bukan termasuk sunnah. Maksudnya tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena prakteknya, praktek ibadah seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak anak yang beliau cintai meninggal di masa hidup beliau. Beliau tidak mengirimkan hewan kurban untuk mereka, maksudnya tidak melakukan ibadah kurban untuk mereka secara khusus. Khadijah, istri yang paling beliau cintai, meninggal saat beliau masih hidup. Dan selama di Madinah 10 tahun beliau tidak pernah berkorban untuk Khadijah. Begitu pula paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah ibn Abdul Muttalib, sangat dicintai oleh beliau. Meninggal di tahun ketiga setelah beliau hijrah di perang Uhud. Setelah itu tidak pernah satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk paman beliau Hamzah ibn Abdul Muttalib. Tapi karena ada kaidah yang mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta itu bisa disampaikan kepada mayit ya, seperti sedekah ya, seperti misalnya menutup hutangnya orang lain ya, wakaf untuk mayit ini berhubungan dengan harta, kemudian umrah ini juga ada hartanya ya, yang berhubungan dengan harta bisa sampai kepada mayit, maka di sini juga demikian ya. Ini hampir sama dengan sedekah, hanya saja sedekahnya ini diserupakan hewan kurban. Ini adalah ibadah yang berhubungan dengan harta. Karena masuk dalam kaidah ini maka dibolehkan. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyembelih untuk diri kita, dan kalau ingin menyertakan kerabat, sertakan mereka dan seluruh kerabat saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi mereka mengikut saja. Tapi pada asalnya kita yang berkorban, mereka mengikut dalam hal pahala. Baik. Masalah yang berikutnya adalah masalah syarat-syarat kurban. Ya. Syarat-syarat hewan kurban ada 6. Ada 6 syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, an takuna min bahimatil an'am. Ya. hewannya harus dari jenis an'am. Tidak boleh dengan hewan yang selain an'am. Dan an'am sebagaimana saya sebutkan tadi ya, mencakup unta, sapi dan masuk di dalamnya kerbau, dan kambing masuk di dalamnya domba. Ya. Inilah an'am dalam bahasa Arab. Sehingga tidak boleh misalnya kita berkorban dengan selain itu, misalnya dengan ayam. Tidak boleh berkorban dengan ayam. Ya. Misalnya dengan hewan-hewan yang lainnya, misalnya dengan apa hewan mulia? Misalnya dengan kelinci, dengan bebek, dengan hewan-hewan selain an'am tidak boleh dijadikan sebagai hewan yang disembelih di dalam ibadah kurban. Kemudian yang kedua, an tablughas sinnal muhaddad syar'an, umurnya harus cukup secara syariat. Syariat sudah menentukan umur bagi hewan yang disembelih tersebut. Untuk domba minimal 6 bulan. 6 bulannya sudah sempurna. 6 bulan sudah sempurna, berjalan ke 7 itu sudah masuk. Itu sudah cukup untuk berkorban. Untuk kambing ya, atau biasa disebut kambing Jawa ya, ini minimal sudah sempurna setahun. Minimal sudah sempurna setahun. Untuk sapi ini minimal sudah sempurna 2 tahun. Minimal sudah sempurna 2 tahun. Sedangkan untuk unta, ada yang membeli unta di sini? Kalau di negeri Arab banyak. Kalau di sini jarang. Dan unta ini yang paling afdal kalau ada. Unta umurnya minimal sempurna 5 tahun. Minimal sempurna 5 tahun. Inilah batasan syariat dari sisi umur hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Sehingga tidak boleh misalnya ada hewan yang baru berumur, misalnya ada domba baru berumur 5 bulan atau 5 bulan setengah ya. Ini tidak cukup, tidak memenuhi syarat untuk hewan kurban. Disembelih, benar disembelih. Halal dan halal dagingnya dimakan halal, tapi tidak jadi hewan kurban. Tidak jadi sembelihan kurban. Ya. Kambing Jawa misalnya juga demikian. Kalau misalnya umurnya 9 bulan ya, atau umurnya 11 bulan ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ingat ya, bahwa hitungan-hitungan ini adalah hitungan tahun apa? Hijriyah. Bukan tahun Masehi atau Miladiyah. Ya. Semua hitungan-hitungan ya dalam syariat ya, itu kembalinya kepada hitungan Qamariyah. Bulan Hijriyah, bukan bulan Miladi ya. Makanya tidak bisa kita menghilangkan penanggalan Hijriyah. Karena syariat-syariat Islam ya banyak yang berhubungan dengan penanggalan tersebut ya. Syariat-syariat misalnya puasa Ayyamul Bid ya, itu berhubungan dengan penanggalan Hijriyah. Awal bulan, akhir bulan yang berhubungan dengan awal puasa ya, awal hari raya, kemudian awal Dzulhijjah. Ini semuanya berhubungan dengan penanggalan Hijriyah ya. Maka sebagai kaum muslimin ya, harusnya kita ya semangat untuk mempopulerkan atau menjadikan kalender Hijriyah ini ya kuat kembali. Di antaranya yang berhubungan dengan masalah penanggalan Hijriyah adalah masalah ini, umur ya. Umur kita itu juga ya 15 tahun. 15 tahun sudah balig. Maksudnya 15 tahun ini 15 tahun apa? Hijriah, bukan 15 tahun miladi, ya. Begitu pula hewan-hewan ini, ya. Setahun maksudnya adalah setahun bulan Hijriah. Bukan setahun bulan miladiah. Kemudian yang ketiga, tidak ada aibnya. Syarat hewan kurban yang ketiga, tidak ada aib yang parah. Tidak ada aib yang parah pada hewan tersebut. Dan ada empat penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hewan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Empat penyakit tersebut adalah penyakit buta sebelah yang jelas buta sebelahnya. Ya, jelas-jelas buta sebelah. Maka ya ini tidak bisa atau tidak sah apabila dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau misalnya ya juling, maka ini masih sah tapi makruh jadinya, karena itu aib, tapi tidak sampai pada buta sebelah. Kalau sudah buta sebelah, benar-benar buta sebelah, maka ini ya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Bagaimana dengan buta kedua-duanya? Lebih parah lagi, ya. Kalau Rasulullah menyebutkan buta sebelah sebagai aib yang menjadikan hewan tersebut tidak sah untuk berkurban, apalagi buta benar-benar buta dua matanya. Ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sakit yang parah. Sakit yang parah, misalnya ya ada hewan yang sampai panas sampai dia tidak mau makan atau berdiri saja susah atau malas. Ya, sakit yang seperti ini yang menjadikan hewan kurban tersebut tidak bisa dijadikan, menjadikan hewan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian misalnya ada luka yang sangat dalam, misalnya luka yang dalam yang menjadikan hewan tersebut ya terlihat bahwa itu hewan yang sakit sehingga harganya sangat murah, ya orang-orang juga tidak senang dengan hewan tersebut ya karena sakit yang parah tersebut. Seperti ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat, ya yang ketiga pincang yang terlihat, ya terlihat sekali pincangnya, ini juga menjadikan hewan tidak sah untuk berkurban. Bagaimana kalau tidak pincang tapi putung? Lebih parah, ya. Bagaimana kalau dua-duanya sakit, tidak satu kakinya? Kalau pincang biasanya satu kaki, ini dua-dua kedua kakinya ya sakit, ini lebih parah, ya. Jelas tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat adalah kurus yang parah. Ini juga tidak sah, ya, menjadikan hewan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa yang harus dihindari dari hewan kurban, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al arja al bayyin wa al awra al bayyin awaruha wal maridha al bayyin maraduha wal ajfa alladhi la tunqi. Intinya empat penyakit tadi yang memang benar-benar kelihatan penyakit tersebut, ya. Jadi buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, kemudian pincang yang memang jelas pincangnya, kemudian sakit yang jelas sakitnya, ya sakitnya parah, kemudian yang keempat adalah terlalu kurus sekali. Kemudian syarat yang keempat, hewan tersebut benar-benar menjadi milik orang yang ingin berkorban dengannya atau diizinkan oleh orang lain yang punya hewan tersebut. Kalau misalnya bukan miliknya, maka ibadah kurbannya tidak sah. Atau misalnya dia menjadi wakil orang lain, tapi orang lain tersebut belum mewakilkan kepada dia, maka ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Harus menjadi miliknya atau diizinkan oleh orang yang memilikinya untuk berkurban dengannya. Kemudian yang kelima, tidak berkaitan atau hewan tersebut ya tidak berhubungan dengan orang lain. Hewan tersebut ya tidak berhubungan dengan hak orang lain pada hewan itu ya. Misalnya ada hewan yang digadaikan. Ada hewan yang digadaikan. Orang yang menggadaikan hewannya, dia sebenarnya mengambil bagian dari uang, mengambil uang orang yang memberikannya gade. Ya. Uang tersebut apabila diganti dengan barang gadainya, mungkin bisa seharga. Tapi dia tetap tidak boleh menggunakan hewan gadainya tersebut ya untuk menyembelihnya, karena masih ada hak orang lain di hewan tersebut ya, karena masih berhubungan dengan hak orang lain. Kemudian yang keenam, harus disembelih di waktu yang disediakan oleh syariat untuk ibadah kurban, yaitu mulai kapan? Setelah sholat id, ya. Setelah sholat id sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di hari ke-13-nya, ya. Ini waktu yang disediakan atau diberikan oleh syariat Islam untuk ibadah kurban. Sehingga apabila ada orang yang berkurban di malam hari Idul Adha, walaupun semua syarat yang lain sudah terpenuhi, maka tetap tidak sah, karena ada waktunya. Sebagaimana orang sholat ya ada waktunya. Kalau misalnya ada orang sholat duhur ya jam 12 kurang 10 menit, tetap tidak bisa dikatakan sah sholatnya, sholat duhurnya, karena belum waktunya. Walaupun tinggal 1 menit, walaupun tinggal 2 menit ya, tapi karena belum waktunya, maka tidak dibolehkan menjadikan sholat tersebut tidak sah. Begitu pula dengan menyembelih ini atau berkurban, ada waktu khususnya, yaitu setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari di hari ke-13. Ini syarat-syarat ya, ada 6 syarat tadi. Kemudian kapan waktu yang paling afdal untuk berkurban? Ada 6 syarat, nanti ada tambahan syarat lagi. Tapi di sini kita melihat waktu, karena kita membahas tentang waktu ya. Kapan waktu yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahulu menyembelihnya di pagi hari. Sehingga pagi hari lebih afdal daripada waktu yang lain ya. Kemudian siang hari lebih afdal daripada malam hari. Siang hari lebih afdal daripada malam hari, walaupun malam hari juga dibolehkan. Kemudian semakin cepat dia semakin afdal. Misalnya hari pertama lebih afdal daripada hari kedua. Hari kedua lebih afdal dari hari ketiga. Hari ketiga lebih afdal dari hari keempat ya, karena semakin cepat melakukan ibadah maka itu semakin afdal. Kemudian jenis dan sifat yang paling afdal untuk berkurban. Sifat yang paling afdal, jenis yang paling afdal untuk berkurban, yang pertama unta. Ini untuk jenisnya. Ini unta. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Kalau satu-satu, maka demikian urutannya. Unta untuk satu orang lebih afdal daripada sapi, daripada kambing. Kemudian sapi untuk satu orang lebih afdal daripada kambing, daripada sepertujuh dari unta. Dan kambing, satu kambing lebih afdal daripada sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, ya. Jadi antum, kalau antum urutkan, ya, pertama unta untuk satu orang, kedua sapi untuk satu orang, ketiga kambing, yang keempat sepertujuhnya unta, yang kelima sepertujuhnya sapi. Ini yang paling afdal kalau kita mau urutannya demikian. Kemudian sifat yang paling afdal adalah hewan yang paling banyak dagingnya, paling sempurna tubuhnya, dan paling indah ketika dilihat. Ini yang paling afdal dari sisi sifatnya. Dia gemuk, ya, banyak dagingnya, kemudian lengkap, tidak ada yang cacat sedikit pun, dan indah dilihat. Ya, kalau orang melihat senang. Ya, biasanya yang indah itu sebagaimana hewannya Nabi Muhammad SAW ketika itu, ya, domba beliau. Ya. Domba beliau berwarna putih, tapi ada campuran-campuran hitam. Ada di mulutnya hitam, di matanya hitam, di kakinya ada warna hitam. Ini indah. Ya, itu yang paling afdal, yang paling indah. Kemudian paling banyak dagingnya, kemudian paling lengkap jasadnya atau tubuhnya. Di Sahih Bukhari disebutkan dari Anas ibn Malik bahwa Nabi Muhammad SAW dahulu berkurban dengan dua domba yang bertanduk dan ada campur, dan putih bercampur hitam, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, indah. Kabsyain itu adalah domba yang besar, dua domba yang besar. Ini menunjukkan bahwa yang paling banyak dagingnya itu yang paling afdal. Kemudian disebutkan aqranain, dua-duanya bertanduk dengan tanduk yang sempurna, ya. Berarti ini yang laki-laki lebih afdal daripada yang jantan, lebih afdal daripada yang betina, ya. Kemudian amlahain, amlahain itu putih yang dicampur dengan hitam, ya. Jadi matanya ada hitamnya, ya. Kemudian kakinya ada hitamnya, kemudian mulutnya, di mulutnya ada hitamnya, ya. Ini indah. Tampak indah seperti ini. Ya, ini juga nilai lebih dari sebuah hewan kurban. Kemudian masalah berikutnya adalah untuk berapa orang kambing atau domba yang dikurbankan. Maka kita katakan bahwa satu kambing hanya boleh untuk berkurban, beribadah kurban satu orang, ya. Tidak boleh ada tujuh orang misalnya beli satu kambing kemudian untuk mereka semua, ya, untuk ibadah kurban mereka. Ini yang patungan ibadah kurban yang tidak boleh, karena sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang, satu kambing untuk satu orang. Ini untuk ibadah kurbannya. Adapun pahalanya bisa. Adapun pahalanya bisa, ya. Ini hewan kurban ini untukku, dan pahalanya untuk seluruh keluargaku. Ini dibolehkan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah meminta kabsh aqran, yaitu domba yang besar yang bertanduk. Yaqa'u fi sawad, kambing tersebut berwarna putih, tapi dia berjalan dengan kaki yang hitam. Wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad, dan dia melihat juga dengan warna hitam, maksudnya di matanya ada warna hitamnya. Fa utiya bihi liyudhhiya bihi, kemudian didatangkan hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halumil mudiyah, wahai Aisyah, bawakan ke sini pisau. Subhanallah, jam 11. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengambil pisaunya tersebut, kemudian mengatakan bismillah ketika menyembelihnya, ya. Beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ibadah kurban ini dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhaha bihi, kemudian beliau menyembelihnya, ya. Ini contoh atau sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya kita, ya, menyembelih satu hewan tapi pahalanya untuk banyak, ya, selain dari yang menyembelih. Tapi satu kambing untuk kurbannya banyak orang ini tidak boleh. Tapi satu kambing dan pahalanya untuk banyak orang ini dibolehkan. Kurbannya satu, ibadah kurbannya satu, tapi pahalanya dihadiahkan atau diberikan kepada, diperuntukkan untuk orang yang kita inginkan, yang lebih dari satu ini dibolehkan. Dalam hadis yang lain, hadisnya Abu Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan dua domba yang besar. Ahaduhuma anhu wa an alihi. Salah satu dari dua domba yang besar tersebut diperuntukkan beliau untuk beliau dan keluarganya. Wal akhar an ummatihi jami'ah. Sedangkan kambing atau domba besar yang lainnya untuk seluruh umatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa domba itu lebih disenangi daripada kambing. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahulu beliau kurbannya dengan domba. Ya. Beliau kurbannya dengan domba. Namun kalau tidak mendapatkan kecuali kambing atau kemampuan kita kambing, maka itu yang kita pilih, ya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita bisa ya membeli domba, maka domba lebih afdal. Baik. Untuk berapa orang unta dan sapi? Unta dan sapi ya bisa untuk berkurbannya 7 orang. Dan setiap orang bisa berkorban dengan 1/7 tersebut untuk dia dan keluarganya. Ya. Atau dia dengan orang yang dia inginkan dari sisi pahalanya maksudnya. Bukan dari sisi patungan hewan kurbannya. Ya. 1/7 untuk korban, untuk satu korban, dan bisa untuk pahalanya bisa untuk banyak orang. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah tentang pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban sebaiknya dibagi menjadi 3. Sebaiknya dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk diri sendiri, 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk sedekah, dan 1/3 yang lain untuk dihadiahkan. Ya, sedekah maksudnya untuk orang-orang yang fakir, untuk orang-orang yang membutuhkan, dihadiahkan untuk orang-orang yang misalnya sudah berkecukupan, kita kasih hadiah ya untuk diri sendiri sepertiganya. Ini yang disunahkan, bukan berarti wajib. Bukan berarti wajib. Disunahkannya seperti ini. Ya, karena Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an mengatakan faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya. Makanlah dari sembelian tersebut. Ini yang bagian yang pertama, berarti untuk diri sendiri. Kemudian wa at'imul qani' dan berikanlah kepada orang yang kecukupan, wal mu'tar, dan orang yang kekurangan. Ini tiga orang yang berhak mendapatkan bagian dari hewan kurban kita. Ya, apabila dibagi sepertiga untuk kita, sepertiga untuk orang miskin, dan sepertiganya untuk orang yang kecukupan sebagai hadiah, maka ini yang paling afdal. Dan ini adalah sesuatu yang sunnah ya. Apabila misalnya kita ingin semuanya untuk fakir miskin, tidak masalah ya. Karena memang hewan kurban tersebut ya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah haramnya menjual dari hewan kurban. Ketika kita sudah menentukan suatu hewan ya untuk berkurban, maka kita tidak boleh menjual. Misalnya ya ada orang tanggal 25 Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah dia membeli hewan dan dia katakan ini yang akan saya sembelih di hari raya nanti. Ini yang akan saya sembelih. Dia sudah menentukan. Dia tidak mengatakan saya nanti kemungkinan akan menyembelih hewan ini. Dia tidak mengatakan demikian, tapi dia mengatakan saya menjadikan hewan ini sebagai sembelihanku pada hari raya nanti, Idul Adha. Kalau sudah demikian ya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Tidak boleh diperdagangkan lagi. Ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh dijual ketika maslahatnya lebih besar. Maslahat berkurbannya bukan maslahat untuk dirinya. Ya. Kalau misalnya dia jual kemudian dia bisa mendapatkan hewan yang lebih besar lagi, maka tidak mengapa. Atau dia ingin menjualnya, dia ingin tambahi agar bisa mendapatkan hewan yang lebih besar, maka tidak masalah. Atau misalnya asalnya dia ingin berkurban dengan kambing, tapi dia punya uang lebih banyak dari itu, akhirnya sudahlah saya jual ini, saya akan beli sapi sebagai gantinya. Seperti ini lebih baik. Kalau keadaannya seperti ini maka boleh. Tapi kalau keadaannya lebih rendah dari itu maka tidak diperbolehkan. Begitu pula ketika sudah disembelih. Ketika sudah disembelih, kita tidak boleh menjualnya untuk ya bisnis. Misalnya menjual kulitnya. Atau misalnya dijadikan bagian dari hewan tersebut sebagai upah. Misalnya upah jagalnya. Jagalnya saya kasih upah 3 kilo atau 4 kilo daging. Misalnya. Ini tidak boleh kemudian tidak dikasih uang sama sekali. Tidak. Bukan berarti jagal tidak boleh kita hadiahi. Tidak. Tapi apabila hadiah tersebut dimasukkan atau sedekah tersebut dimasukkan ke upahnya, maka ini menjadi haram ya. Misalnya upahnya biasanya orang jagal misalnya 200 ribu misalnya atau 100 ribu, maka kita berikan upah yang sewajarnya. Setelah itu kalau kita ingin kasih dia kulit tidak masalah. Ini tidak masuk dalam upah sama sekali ya. Kalau misalnya kita jual kulit tersebut, kemudian kita sedekahkan, tidak masalah juga. Tidak ada yang mau menerima kulit untuk dimakan. Akhirnya kulit tersebut dijual. Sudahlah dijual saja. Nanti hasilnya untuk sedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan untuk diri dia. Tetap saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini tidak masalah juga. Yang penting ya kita tidak mengambil manfaat lagi dari hewan yang sudah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada masalah yang juga sangat penting dalam masalah kurban adalah masalah perbuatan yang harus dihindari oleh orang yang ingin berkurban, ya. Ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ketika ada orang yang sudah punya keinginan untuk berkurban di hari raya dan memasuki bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh bagi dia untuk mencukur rambutnya. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil kukunya. Yang memotong kukunya tidak boleh. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil dari kulitnya, kulit tubuhnya. Ini semuanya harus dihindari. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhi," dan salah seorang dari kalian menginginkan melakukan ibadah kurban, "falyumsik an sya'rihi wa azfarihi," maka hendaklah dia menahan dirinya dari rambutnya. Jangan sampai dia memotong atau mencukur rambutnya. "Wa azfari," dan juga kukunya jangan dipotong. Dalam redaksi yang lain, "fala yamassu min sya'ri," jangan sampai dia menyentuh rambutnya, bukan menyentuh seperti biasa ya, bukan, maksudnya jangan dia memotong rambutnya. Kalau menyentuh jelas masih dibolehkan. Ya mas di sini artinya adalah memotongnya atau mencukurnya. "Wala basharihi syai'a," begitu pula kulitnya. Bashar adalah kulit seseorang ya. Jangan disentuh, maksudnya jangan diambil dari kulitnya. Ustaz, bagaimana kalau di tengah-tengah itu ada kuku yang sudah rusak sehingga sangat mengganggu? Kalau ada hajat maka dibolehkan. Kalau ada hajat maka dibolehkan. Misalnya kukunya rusak, ya kalau tidak dia potong malah sangat mengganggu aktivitas dia, maka potong yang dia butuhkan untuk dipotong saja. Jangan yang rusak kuku telunjuknya kemudian semua kukunya akhirnya dipotong semua, tidak ya. Misalnya yang rusak kuku telunjuknya saja ya, maka itu yang dipotong. Dan apabila orang tersebut ya tidak melakukan hal ini, ya dia berdosa. Tapi tidak ada tebusannya kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Kemudian siapakah yang harus melakukan demikian? Kalau misalnya ada orang ya yang mengatakan, "Saya nanti di hari raya akan berkurban dan saya akan mengikutkan keluargaku dalam pahalanya." Apakah semua keluarganya harus demikian? Kita katakan tidak. Yang wajib menjauhi ya tidak memotong, yang wajib menjauhi memotong rambutnya, memotong kukunya, wajib menjauhi mengambil kulitnya adalah orang yang akan berkurban saja. Orang yang akan berkurban saja. Sedangkan keluarganya yang diikutkan dengan pahalanya, maka mereka tidak punya kewajiban hal tersebut. Kenapa demikian? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa arada," karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa arada ahadukum an yudhhi." Rasulullah menggantungkan hal tersebut dengan orang yang ingin melakukan ibadah kurban saja. Rasulullah tidak mengatakan au yudhha anhu, atau orang yang dikurbankan, maksudnya diikutkan dalam pahala ibadah kurban, ya. Tidak mengatakan demikian. Sehingga yang wajib ya menjauhi hal tersebut adalah orang yang melakukan ibadah kurban saja. orang yang melakukan ibadah kurban saja. Dalilnya lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan keluarganya untuk menjauhi hal tersebut. Padahal beliau berkorban ya untuk beliau dan pahalanya juga untuk keluarganya. Tapi tidak ada satupun ya perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar keluarganya menjauhi hal tersebut. Kemudian kapan mulai hal ini? Ya. Mulainya kalau keinginan untuk berkurbannya sebelum masuknya bulan Dzulhijjah, maka mulainya ketika masuknya bulan Dzulhijjah. Tapi kalau keinginannya berkurban setelah bulan Dzulhijjah, maka mulai ada keinginan itu. Mulainya ketika dia ada keinginan untuk berkurban. Misalnya tanggal 5 Dzulhijjah dia baru punya uang, ada rizki, akhirnya ingin berkurban, maka ketika itu dia tidak boleh untuk mengambil rambutnya, mengambil dari kukunya, mengambil dari kulitnya. Ya, jadi harus dibedakan. Kapan mulainya ini harus dibedakan. Apakah dia niatnya sebelum masuknya bulan Dzulhijjah ataukah setelah masuknya bulan Dzulhijjah? Ketika sebelum masuknya bulan Dzulhijjah, maka mulainya ketika masuknya bulan Dzulhijjah. Ketika niatnya ya sudah mulai ya sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka ketika ada niat itu dia mulai untuk tidak mencukur atau memotong kukunya atau mengambil dagingnya. Kemudian di sana ada syarat menyembelih. Syarat menyembelih sangat banyak ya, ada 9 syarat. Saya sebutkan secara cepat saja karena waktu yang sudah habis ya. Yang pertama, yang menyembelih orangnya harus berakal sehat dan minimal mumayyiz. Minimal mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Mumayyiz itu biasanya umur 7 tahun ke atas ya. Sudah faham ketika dikasih penjelasan, faham ya. Ini orang yang mumayyiz. Sehingga tidak boleh ya, misalnya ada orang yang kurang sempurna akalnya menyembelih, ini tidak diperbolehkan. Atau terlalu kecil, belum mumayyiz ya. Atau orang terlalu besar, jadi pikun ya, ini tidak mumayyiz. Ini juga ya, akalnya tidak sempurna. Terlalu tua sehingga menjadi seperti pikun ya, maka ini juga tidak dibolehkan. Syarat yang kedua, dia harus muslim atau ahlul kitab. Muslim atau ahlul kitab ya. Ahlul kitab ini Yahudi Nasrani. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa makanan mereka dihalalkan untuk kita. Maksudnya makanan tersebut adalah sembelihan mereka. Sembilan mereka dihalalkan untuk kita. Sehingga kalau misalnya ada orang beragama ya, yang lain seperti Majusi atau Konghucu atau Hindu atau Buddha ya, ini tidak masuk dalam ahlul kitab, sehingga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga, dia bermaksud untuk menyembelih ya, harus bermaksud untuk menyembelih. Karena ini ibadah harus ada niatnya. Kemudian syarat yang keempat, dia menyembelih tersebut bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala walaupun membaca bismillah, maka tidak diperbolehkan. Tidak sah sembelihannya. Walaupun dia membaca bismillah, tapi sembelihan tersebut misalnya untuk mendekatkan diri kepada orang yang sudah meninggal, ini tidak diperbolehkan. Atau untuk jin, ini tidak diperbolehkan. Ini bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia membaca bismillah ketika menyembelihnya. Karena apa? Karena Allah tahu maksud hatinya. Ketika maksud hatinya untuk selain Allah, walaupun lisannya membaca bismillah, tetap saja Allah melihat yang ada di hati. Kemudian yang kelima, tidak menyebut selain Allah tidak menyebut selain Allah ini walaupun dia sudah menyebut Allah. Misalnya dengan mengatakan Bismillahi wa bismin Nabi, dengan nama Allah dan dengan nama Nabi. Walaupun dia menyebut Allah, tapi dia menyebut yang lainnya, ini juga menjadi batal sembelihannya, ya, tidak sah. Kemudian syarat yang keenam, ya, dia harus menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, ya, dia membaca bismillah. Minimal seperti itu, ya. Membaca bismillah ini minimal. Kecuali kalau lupa, ya. Kalau lupa maka dia diberi uzur. Kalau lupa dia diberi uzur karena dia lupa, ya, bukan karena ingin tidak menyebutnya. Tapi kalau dia ya ingin tidak menyebutnya maka ini juga tidak sah sembelihannya. Dia mampu, dia ingat, kemudian dia tidak membaca bismillah, maka itu bukan sembelihan tapi jadi bangkai. Adapun ya orang yang lupa maka ini udzur, ya, udzur. Memang ada khilaf di antara para ulama, ya, tapi yang kuat, ya, dan sesuai dengan maslahat yang besar adalah orang yang lupa diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, aku sudah melakukannya. Syarat yang ketujuh, menyembelihnya harus dengan sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam yang bisa mengucurkan darah. Ya. Ini menjadi syarat, ya. Menjadi syarat dalam menyembelih. Kemudian syarat yang ke-8, ya, inharubtan ay ijra'uhu bitadzkiyah. Harus di menyembelihnya harus seperti orang yang menyembelih, ya, dijalankan pisaunya, ya. Ini juga syarat, ya, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian syarat yang ke-9, orang yang menyembelihnya, ya, harus diperbolehkan penyembelihannya baik oleh syariat, ya, ma'dzuran fi zakatihi syar'an, ya. Dia dibolehkan oleh syariat untuk menyembelih. Dia dibolehkan oleh syariat untuk ayyakunal mudzakka ma'dzuran fi zakatihi syar'an. Afwan. Hewan yang disembelih, ya, dibolehkan oleh syariat untuk disembelih, ya. Kalau tidak diperbolehkan oleh syariat untuk menyembelihnya, maka tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah adab dalam menyembelih. Adab dalam menyembelih, di antaranya yang pertama, menghadapkan hewan ke kiblat ketika disembelih. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam sekali sehingga sembelihan ia tidak merasa sakit dengan sakit yang berat. Kemudian yang ketiga, apabila hewan sembelihan tersebut adalah unta, maka disembelihnya dengan cara nahar. Nahar itu disembelih dalam keadaan berdiri. Ini ketika unta. Adapun selain unta, maka menyembelihnya dengan dzabah. Dzabah itu disembelih dengan ditidurkan. Menyembelih dengan ditidurkan. Kemudian yang keempat, urat nadinya, ya, harus dipotong. Ya, harus terpotong. Paling tidak urat nadi yang menjadi saluran makan. Ini harus dipotong, ya, ini paling tidak. Kemudian yang kelima, menyembunyikan pisau ketika sedang diasah dari hewannya. Jangan sampai, ya, kita memperlihatkan di depan hewan tersebut kita mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, ya, karena itu akan mengganggu perasaan hewan tersebut, ya. Inilah mulianya Islam, ya, sampai hewan pun, ya, diperhatikan perasaannya. Kemudian yang keenam, bertakbir setelah membaca basmalah. Yang wajib itu bismillah, Allahu Akbar, sunnah. Kemudian yang ketujuh, ya, mengucapkan bismillah, ya. Mengucapkan bismillah, ya. Ini tujuh adab dalam menyembelihnya. Kemudian, ya, adab yang belum disebutkan juga, ketika kita menyembelih hewannya, jangan di depan hewan yang lain. Ketika kita menyembelih hewan, jangan di depan hewan yang lain, karena ini juga akan menjadikan hewan yang lain yang merasa takut dan akan mengganggu perasaan hewan-hewan tersebut, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf karena harus banyak membuang masalah-masalah yang kurang begitu penting, ya. Alhamdulillah kita bisa membahas masalah-masalah yang mendasar dalam fikih kurban, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik nanti ketika Idul Adha yang ini ataupun Idul Adha yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila, ya, mereka di sana lebih membutuhkan, apabila di sana lebih membutuhkan, maka itu merupakan sesuatu yang sangat baik, yang sangat mulia. Apalagi kadang-kadang, ya, di suatu tempat, ya, sudah membanjir, sudah banyak sekali hewannya, dan kita lihat di tempat lain yang sangat sedikit. Ketika keadaannya demikian, ya, menyembelih di tempat lain, ya, ada keutamaannya yang sangat besar. Apalagi kalau sampai bisa mendukung kebaikan-kebaikan yang lainnya, misalnya mendukung dakwah, ya, dakwah di sana lemah, kemudian kita dukung dengan hewan kurban kita kirim ke sana, yang dengan bantuan kita, ya, dakwah di sana menjadi semakin kuat, ya, semakin bisa diterima oleh masyarakat, ya. Maka ini kebaikan di atas kebaikan, ini kebaikan di atas kebaikan. Kalau misalnya, ya, kita ingin menyembelih di tempat kita kemudian kita kirimkan ke tempat lain, ya, itu lebih baik tapi lebih berat. Apalagi pengiriman ini, ya, akan menyebabkan banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Misalnya agar tidak busuk, maka kita harus membekukannya dahulu. Ini sangat berat, ya. Maka lebih baik seperti itu, langsung kita sembelih di sana dan kita serahkan kepada panitia yang di sana agar mereka mengirimkan daging-daging tersebut kepada masyarakat, yang dengannya, ya, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima dakwah di daerah tersebut, ya. Mohon maaf karena waktu yang sudah sempit dan saya harus pindah ke tempat lain, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi antum sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah jadikan dengan ilmu ini, ya, antum bermanfaat bagi kaum muslimin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.